Lagunya Tak Kasih Aku Bukan Boneka Kamu, terus kayak gerimis melanda hati ya. Kita mainkan bersama Romansa. Yes. Masih bersama Edon Arisna. Iya. Bos Fahri di Bos Fahri karo Pak Mas Hasan. Bos Fahri selamat siang. Mas Hasan juga selamat siang. Iya. Harus curiga cemburu jadi kekasihmu. panitianya oke ya, suruh masuk dalam pagar, masuk semua. Semoga saja teman-teman yang datang dari luar desa Jinggotan pun akan menghormati gawainya teman-teman Bajang Putra dan Mama Loren.